Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani dimanapun anda berada, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas tentang apa? Biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena beliau yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Hadisnya عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari majlisnya kemudian dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan majlis, saling melonggarkan majlis, beri kesempatan orang lain supaya bisa duduk di majlis tersebut. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah yang kami hormati mengajarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita betapa mulianya ajaran Islam, betapa lengkapnya ajaran Islam. Sesuatu yang kelihatannya remeh di mata sebagian orang, ternyata di dalam agama kita diatur. Dan aturan di dalam agama kita sangat sempurna, sebagaimana yang pernah kami singgung sedikit, bahwa hadis ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adab buat mereka yang telat datang. Yang kedua adab buat mereka yang sudah datang duluan. Separoh yang pertama dari hadis ini adab buat mereka yang telat datang, yaitu sabda Nabi SAW, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Orang yang telat datang enggak boleh nyuruh orang yang sudah datang duluan untuk berdiri kemudian duduk di situ. Ini adab buat orang yang telat. Adapun orang yang sudah duduk duluan, pesannya Nabi SAW ada di potongan hadis berikutnya. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Kalau kalian sudah sampai duluan, hendaklah kalian melonggarkan, melapangkan, kasih tempat buat yang telat. Jadi di dalam Islam, etika itu selalu mencakup seluruh manusia. Seperti yang saya katakan dahulu, di dalam rumah tangga yang disuruh beradab itu siapa? Suami apa istri? Suami ada adabnya, istri ada adabnya. Hubungan antara orang tua dengan anak, siapa yang suruh beradab? Orang tua atau anak? Orang tua ada adabnya, anak ada adabnya. Di kelas, adab guru, guru yang beradab atau murid yang beradab, dua-duanya. Murid disuruh beradab, guru juga disuruh beradab. Di pengajian seperti ini, yang suruh beradab ustadznya atau jamaahnya, dua-duanya. Itulah ajaran Islam. Di jalan pun sama. Antara orang yang naik kendaraan dengan orang yang berjalan kaki, dua-duanya disuruh beradab di dalam agama kita. Termasuk di dalam adab majelis ini. Sampai orang yang telat sama orang yang datang duluan pun ada adabnya. Subhanallah. Makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa ajaran Islam itu luar biasa. Sangat sempurna, sangat indah. Sampai orang telat pun ada adabnya dan orang yang datang duluan pun ada adabnya. Gak mentang-mentang datang duluan terus kituli menenyong. Ya. Atau yang telat juga diajarkan supaya tidak mentang-mentang. Misalnya dia, kamu kan di kantor apa? Bawahan saya. Ya. Kamu kan di rumah pembantu saya. Enggak. Ya. Di dalam hadis ini diajarkan dua adab. Dan kita akan awali dengan adab yang pertama, yaitu buat orang-orang yang telat. Buat orang-orang yang telat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Tidak boleh seseorang nyuruh orang lain untuk bangkit dari majlisnya kemudian dia duduk di situ. Dan ini salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalau kita datang suatu majlis, maka seharusnya kita duduk di mana tempat kosong. Tidak boleh dia nyuruh-nyuruh orang untuk pergi kemudian duduk di situ. Siapapun orangnya, entah dia itu pejabat, entah itu dia orang dewasa, entah dia itu guru, entah dia itu ulama, siapapun orangnya, kalau dia sampai ke suatu majlis dan telat, maka hendaklah dia duduk di mana ada tempat kosong. Bukan nyuruh-nyuruh orang untuk bangkit kemudian duduk di situ. Apalagi kalau sampai dia itu ngelompati orang. Dan nanti saya akan bawakan hadis yang khusus melarang itu. Jadi adab yang pertama, orang telat duduk di mana dia dapat tempat. Apakah ini berlaku di dalam majelis taklim saja Ustaz? Kalau shaf salat gimana? Berlaku enggak shaf salat? Berlaku enggak? Misalnya ada orang sudah duduk atau sudah berada di shaf yang paling depan. Kemudian, itu bukan tempat kamu ini. Boleh? Enggak boleh. Kalau anak kecil gimana? Ada anak kecil? Mobil Avanza dengan nomor R9254EA di sebelah utara harap maju. Masa enggak ada yang ngaku? Sampai mana tadi? Anak kecil. Gimana kalau misalnya anak kecil sholat di depan? Dia datang duluan. Yang dewasa-dewasa datangnya belakangan. Boleh digeser? Boleh? Boleh atau tidak? Tidak apa boleh? Apa tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa nih? Yang biasanya berangkat ke masjid duluan anak kecil apa orang dewasa? Rajin mana, anak kecil apa dewasa? Tergantung, Ustaz. Kalau misalnya ternyata ada anak kecil sudah duduk berdiri duluan di saf pertama, tidak boleh hukumnya anak tersebut digeser-geser atau bahkan disuruh ke belakang. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia datang duluan. Orang yang datang duluan lebih berhak menempati tempat yang sudah dia tempati. Kok enak banget datang belakangan apa? Nyuruh-nyuruh, cacilik, beri. Dan ini salah satu adab yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Dan efeknya membuat anak-anak kecil menjadi tidak nyaman berada di mana? Masjid. Maka kita harus perhatikan. Kalau ada anak-anak kecil malas pergi ke masjid, jangan buru-buru disalahkan anak kecilnya. Bisa jadi pemicunya adalah dari orang-orang yang dewasa. Dan kemungkinan orang dewasa itu antara tidak tahu atau sok berkuasa. Ya. Milih yang mana? Karena tidak tahu atau karena sok dewasa? Atau karena sok berkuasa? Tidak tahu, lebih enak ya, lebih daripada yang sok berkuasa. Ya, saya ini ketua takmir di sini, terserah saya. Hati-hati. Kalau ketidaktahuan, biasanya ketidaktahuan itu dipicu dari pemahaman dia yang kurang pas tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maaf, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang berbunyi, "Hendaklah orang yang salat di belakangku adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu." Ini perintah dari siapa? Rasul SAW. Ada sebuah hadis sahih dalam Muslim di mana Nabi kita SAW bersabda, "Hendaklah yang sholat di belakangku," ketika beliau jadi imam, "yang sholat di belakangku adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu." Bukan sekedar apa? Bukan sekedar dewasa. Kira-kira fungsinya apa? Satu, kalau imamnya lupa dulu, jangan batal dulu. Imamnya lupa, maka orang yang berilmu itu bisa mengingatkan. Makanya di sini bukan sekedar dewasa, dewasa tapi berilmu. Subhanallah. Pernah kejadian, ini kejadian nyata. Di musola kami. Biasanya kalau sholat maghrib itu saya gilir santri untuk ngimami. Jadi kalau saya ngimami di musola itu sholat 5 waktu selain maghrib. Maghrib saya gilir santri untuk sholat, ngimami, setelah itu ada kultum, latihan ngisi kultum membaca kitab Riyadus Salihin. Mungkin karena suatu saat imamnya grogi, ya, akhirnya salah baca ayat, ya, keliru, ada ayat yang kelewat. Ternyata siapa yang ingatkan? Ternyata yang ingatkan adalah anak saya saat itu di samping saya. Karena dia anak kecil terbiasa apa? Terbiasa mengingat, begitu ada yang kelewat langsung dia nyeplos. Ya, nyebutkan ayatnya. Itu anak yang ya usia kelas 1 SD lah, usia kelas 1 sekitar berapa? 6 tahun lah. Nah, qadarullah itu yang di belakang imamnya ini, dan anak saya saat itu posisinya di mana gitu, agak jauh gitu. Qadarullah yang di belakang imam itu ya mungkin enggak hafal juga mungkin. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang hendaknya berada di belakang imam adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu. Fungsinya adalah supaya mengingatkan, satu. Yang kedua, tadi yang disampaikan, kalau ujuk-ujuk imame, batal. Kan sulit kalau seandainya yang dewasa itu di mana? Di pojok sana. Nanti jalannya itu terlalu apa? Terlalu jauh. Ya. Tapi kalau misalnya di belakang imam persis, maka akan mudah buat imamnya keluar, kemudian memberikan aba-aba kepada siapa? Kepada yang di belakangnya. Kalau imamnya jauh, kalau misalnya orang yang dewasa jauh, sulit imamnya ngasih aba-aba. Masa ngorong-ngorong, ganti-ganti, gini-gini. Kan sulit. Paling gampang adalah kalau misalnya orang dewasa dan berilmu itu di belakang, langsung dia ngasih isyarat. Dan biasanya orang yang berilmu paham. Nah, kalau orang gak berilmu, gak paham-paham, meneng be. Itu kan repot akhirnya. Bisa-bisa nanti sholat jamaahnya apa? Bubar. Ini makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang yang dewasa dan berilmu. Ini sifatnya anjuran. Agar orang-orang yang dewasa dan berilmu itu mereka datang duluan ke masjid. Itu maksudnya. Hadis yang saya baca tadi, riwayat Muslim tadi, merupakan motivasi, kata para ulama, agar orang-orang yang dewasa dan mereka itu berilmu, hendaklah mereka berangkat ke masjid duluan. Dan kalau berangkat ke masjid duluan, hendaklah mereka duduknya di mana? Di depan. Nun sewu ini kadang-kadang kebiasaan dari sebagian orang itu, dia sukanya di mana? Belakang. Ya. Wah, enaknya di sini Ustaz Isis. Kalau bisa begitu, datang langsung di depan, isi. Atimus shafal awwal fal awwal. Hendaklah shaf yang pertama, shaf yang depan itu diisi terlebih dahulu. Yeah. Jadi maksud dari hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi adalah motivasi buat mereka yang dewasa dan berilmu supaya mereka datang duluan ke masjid sehingga bisa memenuhi shaf yang pertama. Nah sekarang kalau kasusnya yang dewasa dan berilmu ini malah telat, akhirnya shaf yang pertama itu diisi oleh anak-anak, maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh anak itu disuruh pergi. Dan ini difatwakan oleh banyak ulama, antara lain oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau mengatakan, as-sibyanu mata sabaqul balighina ila as-saffil awwal. Anak-anak kecil, andaikan mereka mendahului orang-orang dewasa yang sudah balik di saf pertama, lam yajuz lahum ikhrajuhum. Tidak boleh mengeluarkan mereka, anak-anak itu, dari saf pertama. Apalagi ada sebagian sebagian jamaah bikin aturan, saf pertama harus diisi dewasa semua, saf kedua anak-anak semuanya. Wah, itu alamat itu. Alamat apa? Ribut. Alamat ribut. Loh, anak-anak kadang-kadang enggak dijejerkan saja masih bisa apa? Kok tahu, Ustaz? Pengalaman. Apalagi kalau misalnya dijejerkan. Bukan hanya ludik-ludikan, idek-idekan. Temenan. Ya. Ya tadi pengalaman mengalami dan pengalaman menyaksikan gitu loh. Ada saja anak-anak kecil itu, masya Allah, kreatif memang anak-anak kecil itu. Ya. Jadi sekalipun yang duduk duluan, yang berdiri duluan di saf itu adalah anak kecil, tidak boleh bagi seseorang untuk menyuruh dia pergi. kemudian dia menduduki tempat tersebut. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan sekalipun anak kecil itu di belakang imam persis. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Sekalipun anak kecil itu posisinya di belakang imam persis, kalau memang dia datang duluan, maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk geser-geser anak itu. Ini pendapat beliau. Lalu terus gimana Ustaz? Ya makanya itu. Ini motivasi buat siapa? Buat yang dewasa dan berilmu. Kalau bisa begitu datang langsung berusaha ngambil posisi di mana? Posisi di belakang imam, sehingga tidak perlu dia itu nyuruh-nyuruh anak kecil supaya geser-geser. Ah, sekarang Ustaz, kasusnya begini Ustaz. Kalau misalnya kursi ini, apa? Kursi ini. Ada anak kecil, begitu ba'da maghrib kayak tadi itu, monggo. Avanza. Beda, oh ya. Avanza R9452EH. R9452EH parkir utara untuk geser. Sampai mana tadi? Ah, ini. Kursi ini. Ini majelis atau bukan? Majelis bukan? Majelis. Kalau ada anak kecil habis maghrib, tahu-tahu dia duduk di sini. Kalau ya, kalau duduk di sini, boleh enggak saya nyuruh dia pergi? Boleh atau tidak? Boleh. Loh gimana sih? Katanya tadi enggak pandang bulu. Mau kecil, mau besar, siapa duduk duluan, maka dia berhak untuk duduk di situ. Gimana? Di pangku. Kesel ya. Ah. Contoh yang lain. Jenengan dagang di pasar. Dagang di pasar. Pasar kan ada apanya? Ada lapak-lapak. Jenengan punya lapak. Kemudian tahu-tahu jenengan telat, ada orang nempati lapak jenengan. Boleh jenengan suruh dia pergi? Boleh. Kan dia duluan. Nyewa. Kalau enggak nyewa. Atau misalnya gini. Jenengan datang ke masjid. Kemudian sudah zikir gitu, tahu-tahu pengen ke belakang, pengen ke belakang kamar mandi, kemudian jenengan ninggali apalah di situlah, sajadah apa buku, tahu-tahu ada orang duduk di tempat jenengan itu, boleh jenengan suruh dia pergi? Kok nggak boleh? Tadi boleh, ini nggak boleh, yang bedakan apa? Gimana? Sudah ada tandanya. Kalau enggak ada tandanya gimana? Jawabannya, dalam kasus-kasus yang tadi disebutkan, boleh hukumnya. Untuk apa? Untuk memerintahkan orang itu pindah. Seperti kasus yang pertama tadi, apa tadi? Anak kecil atau enggak mesti anak kecil. Ya enggak mesti anak kecil, mungkin orang dewasa dia pengen duduk ngerasakan kursinya ustadz kayak apa sih. Ya. Dalam kasus yang pertama atau kasus yang kedua, menempati lapak. Atau kasus yang ketiga, orang sudah sholat duluan, sudah duduk di majelis duluan, di shof duluan, kemudian dia keluar, ada orang duduk di tempatnya. Dalam kasus-kasus ini diperbolehkan untuk menyuruh orang tersebut untuk pindah tempat. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, hadis sahih juga. Man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi. Barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya. Dia sudah datang duluan, kemudian dia bangkit karena satu dan lain kepentingan. Fahuwa ahaqqu bihi. Maka dia lebih berhak untuk menduduki kembali majelis tersebut. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang bangkit dari suatu majelis, jadi dia sudah datang duluan di situ, atau majelis itu sudah ma'ruf ditempati oleh orang itu. Kayak tadi misalnya di lapak. Apalagi kalau kayak model lapak. Lapak itu kan sudah apa? Sudah bayar. Yeah. Barang siapa yang hadir di suatu majelis, majelis apapun itu, kemudian dia bangkit untuk satu dan lain hal, satu keperluan dan lain keperluan, maka dialah yang lebih berhak untuk menduduki kembali majelis tersebut. Akan tetapi tentunya, ya, hendaklah ketika nyuruh berdiri itu, hendaklah apa? Dengan cara yang sopan dan santun. Ya, jangan bentak-bentak. Ya. Kayak tadi anak kecil, caru, kualat. Gak usah gitu, biasa aja. Ya. Ya mungkin dengan cara yang lembut, maaf ini nak, ini tempatnya Ustadz nak. Gak mau. Aduh, nah kayak gue kepada gue. Ya, sing waras. Ya saya minta kursi lagi lah. Ben ceceran karo apa? Karo Ustadz. Kok tulis sesuai apa? Isin dewek. Ya. Nah, ini kasusnya kalau nyuruh orang lain pergi. Nah sekarang kalau orangnya sukarela. Sukarela dalam tanda kutip. Duduk di suatu majelis. Tahu-tahu datang orang yang dia hormati. Katakanlah ustadznya. Atau atasannya. Ya, bosnya. Ternyata antara atasan sama bawahan itu ternyata ngaji bareng. Tapi yang datang duluan siapa? Bawahannya dulu. Karena bosnya masih apa? Masih sibuk. Tahu-tahu begitu datang atasannya sudah enggak ada tempat. Akhirnya bawahannya berdiri. Monggo Pak Bos. Dianya yang berdiri duluan nyuruh buat siapa? Orang yang datang belakangan untuk duduk di tempatnya. Ini kasusnya beda atau tidak? Beda. Kalau yang tadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang telat datang nyuruh orang lain berdiri. Ini enggak. Ini malah orang lain ini malah berdiri mempersilahkan orang yang telat supaya duduk di majelisnya. Apa sikap orang yang dipersilahkan tersebut? Diterima atau tidak diterima? Diterima atau tidak diterima? Diterima. Kalau dia cuma basa-basi gimana? Sebenarnya dia itu orang kepenak gitu. Gimana? Nah. Gimana? Ngajak duduk bareng. Iya nek cukup. Ini dia akan bangkit dia nyari lagi. Gimana? Diterima atau tidak? Tergantung. Tergantung. Tergantung apa Ustaz? Tergantung orang ini nyuruh berdiri karena apa? Loh, masa ngerti Ustaz? Nanti saya akan jelaskan. Dia ini bukan nyuruh berdiri. Dia ini berdiri motivasinya apa? Apakah motivasinya betul-betul karena rasa sayang kepada orang yang dipersilahkan duduk di tempatnya, atau karena basa-basi ora kepenak? Orang Jawa mengatakan apa? Pekewuh. Kalau misalnya yang dipersilahkan untuk duduk di majelis itu paham bahwa yang mempersilahkan ini cuma basa-basi, maka untuk kehati-hatian dia menolak permintaan itu. Oh, sampun, gak usah. Kalau dia menangkap dari gelagatnya, kita gak bisa menilai apa? Isi hati kan? Kita gak bisa menilai isi hati. Dari gelagatnya, wah, kita paling basa-basi. Biasanya kalau kayak gitu, antara atasan sama bawahan kayaknya. Ya. Antara atasan sama bawahan mungkin biasanya seperti itu. Ya, ini paling cuma basa-basi. Buktinya basa-basi apa? Misalnya nih, contohnya basa-basi. Monggolah jenengan sudah enggak usah. Dia langsung duduk. Alhamdulillah. Ya. Itu berarti biasanya apa? Basa-basi. Contoh. Ngantri di mana? Ngantri di kamar mandi. Ya. Kadang-kadang kan kita enggak enak misalnya ya. Misalnya 5 kamar mandi kemudian ngantri semuanya. Tahu-tahu di tengah itu ada orang yang dihormati, ustaz misalnya atau guru atau apa. Yang di sampingnya murid-muridnya atau santri-santrinya. Itu kadang-kadang kan ternyata yang keluar duluan siapa? Yang keluar duluan itu adalah yang diantrini sama santrinya. Sedangkan yang diantri sama ustaznya suwe banget orang teman-teman. Itu kan kadang-kadang santri, silakan ustaz duluan. Itu ustaznya harus cerdas. Cerdas gimana maksudnya? Cerdas menangkap sinyal, kira-kira anu basa-basi, apa-apa? Apa temenan? Ya. Yeah. Kalau misalnya basa-basi, basa-basi gimana ustaz contohnya? Misalnya dia ini dari tadi sudah megang perut. Bolak-balik megang perut, megang perut, megang perut. Kemudian dia begitu keluar yang diantri ini, ustaz silakan ustaz. Dia mesti basa-basi. Wong dheweke bisa. Terus kebelet. Ya. Maka sebaiknya ditolak. Sebaiknya ditolak. Sudah enggak apa-apa. Saya tak nunggu yang di depan ini. Idep-idep latihan apa? Sabar. Loh, ustaz kan ngomong sabar, sabar, sabar, praktekin ndi gitu. Ya. Ini kalau misalnya yang dipersilahkan itu memahami dari yang mempersilahkan ini maksudnya hanya basa-basi, maka untuk kehati-hatian ditolak. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan siapa beliau yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Umar pernah mengalami kasus yang sama. Beliau hadir di suatu majelis, tahu-tahu ada muridnya mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempat duduk dia. Maka Ibnu Umar pun menolak. Tidak, saya akan cari majelis yang lain. Saya akan cari tempat duduk yang lain. Ini kondisi yang pertama. Kalau kita memahami bahwa orang yang mempersilahkan kita itu tujuannya apa tadi? Basa-basi enggak enak. Nah sekarang, kalau kondisi yang kedua, andaikan kita tolak dia kecewa. Kalau kita tolak dia kecewa, berarti dia ini benar-benar tulus. Benar-benar tulus, benar-benar ingin ngajeni, benar-benar ingin menghormati kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada atasannya, kepada majikannya, kepada bosnya. Kalau kita menangkap sinyal itu dari orang tersebut, maka sebaiknya kita turuti keinginan dia. Supaya apa ustaz? Supaya membahagiakan orang tersebut. Kenapa ustaz? Karena membahagiakan orang lain salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak kira-kira orang menawarkan sesuatu ditolak kecewa? Ada? Ada. Betul-betul tulus dia ingin menghormati, kapan maning ya, memberikan kesempatan kepada orang yang dia sayangi, orang yang dihormati. Dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya diterima penawaran dari dia. Alasannya apa tadi? Dalam rangka menyenangkan hati orang yang menawari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, membahagiakan seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Amalan yang paling dicintai oleh Allah, membahagiakan sesama muslim. Ustaz, kancaku muslim senenge udud, Ustaz. Dia bertamu ke rumah saya, Ustaz. Saya pengen dia bahagia. Terus saya sediakan apa? Rokok kesukaan dia. Masuk dalam hadis ini? Masuk dalam hadis ini? Masuk atau tidak? Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah hal-hal yang tadi dicontohkan. Ya, membahagiakan orang lain, membantu dia, dan seterusnya. Habis ini mungkin enggak cukup untuk bahas adab yang kedua, potongan yang kedua, maka insyaallah akan saya buka sekali-kali sesi tanya jawab ba'da adzan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin meringkas pengajian yang tadi kita sampaikan, bahwa hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu mencakup adab majelis dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari orang yang apa tadi? Yang telah datang. Dan sisi yang kedua buat siapa? Mereka yang sudah datang duluan. Malam hari ini kita baru membahas sisi yang pertama, yaitu adab buat mereka yang telah datang. Bahwa adabnya kalau telah datang, hendaklah dia duduk di mana ada tempat kosong, dan tidak boleh dia nyuruh orang lain untuk berdiri lalu dia duduk di situ. Dan ini berlaku di dalam entah itu majelis taklim atau juga ketika orang sedang sholat. Sehingga ketika ada anak kecil lebih duluan sholat atau menempati posisi di shof yang pertama, maka tidak boleh bagi siapa? Orang dewasa nyuruh anak kecil itu supaya pindah. Yeah. Adapun hadis Rasul SAW yang menganjurkan agar orang-orang yang sholat di belakang beliau adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu, itu maksudnya adalah apa? Motivasi agar mereka, yaitu orang yang dewasa dan ilmu, agar mereka bergegas, bersegera untuk hadir di masjid dan menempati posisi di shof pertama. Kemudian setelah itu kita bahas bagaimana kalau misalnya majelis itu sudah ma'ruf ditempati oleh seseorang. Seperti majelis kursi ini, kursinya guru, atau kemudian di pasar, lapak di pasar, atau orang sudah duduk duluan di shof lalu dia keluar. Bolehkah dia mempersilahkan orang yang duduk di majelisnya itu untuk berdiri lalu dia duduk di situ? Jawabannya apa? Boleh, karena dia lebih datang duluan dan dia berhak untuk menempati tempat dia. Terus terakhir kita tutup dengan kasus seandainya dibalik kondisinya, kita bukan nyuruh orang berdiri tapi orang yang sudah duduk duluan berdiri mempersilahkan kita duduk di tempatnya. Apakah kita yang dipersilahkan menerima tawaran itu? Jawabannya apa tadi? Lihat-lihat kondisinya, tergantung situasi. Yang pertama, kalau ternyata dari sinyalnya kelihatannya orang ini basa-basi, cuma karena gak enak saja, maka hendaklah untuk kehati-hatian. Dan ini termasuk sifat wara', termasuk sifat apa? Wara', kehati-hatian, buat yang ditawari untuk tidak menerima tawaran tersebut. Kondisi yang kedua, kalau ternyata yang nawarin ini betul-betul tulus, ya, dari gelagatnya dia tulus, maka hendaklah si yang ditawar itu menerima tawaran itu dalam rangka apa tadi? Menyenangkan hati orang yang menawari, karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyenangkan sesama muslim. Ini ringkasan dari kajian kita hari ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan insyaallah. Dan sebelum saya baca pertanyaan ini, saya ingin mengumumkan, biasanya Ahad kedua adalah pengajian sirah Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Agung Baitus Salam. Karena satu dan lain hal, mohon maaf untuk pekan ini, bulan ini kita liburkan. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang, yaitu bulan Desember, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi pelajaran sirah Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, kalau ada imam atau makmum batal sholatnya, apakah boleh berjalan di depan orang yang sedang sholat atau bagaimana caranya? Kalau gak berjalan di depan orang yang sholat, mau lewat mana? Mabur. Ya. Mungkin si penanya ini bingung ketika pernah membaca hadis yang melarang berjalan di depan orang yang sedang sholat. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, larangan untuk berjalan di depan orang yang sholat itu berlaku buat berjalan di antara sutroh, pembatas yang ada di depan orang yang sholat. Perhatikan, saya kasih ilustrasi. Ini orang sholat. Pulpen ini orang sholat. Gelas ini adalah sutro. Sutro itu pembatas. Pembatas yang biasa dikasih di depan orang sholat atau tembok. Misalnya orang sholat shof di sini, shof pertama. Kemudian depannya apa? Tembok. Atau tiang, orang sholat di belakang apa? Tiang, menghadap tiang. Tiang ini namanya apa? Sutroh. Atau orang lagi duduk, kemudian dia datang sholat di belakang orang tersebut. Berarti orang itu adalah sutroh. Jadi kalau misalnya ada orang, jenengan lagi duduk, tahu-tahu ada orang sholat di belakang jenengan, orang geser-geser. Orang bilang, kenapa sih sholat begitu? Geser mana? Itu anjuran dari Nabi SAW untuk sholat menghadap kemana? Sutroh. Alhamdulillah di sini disediakan ini. Ya, kalau di Saudi biasa sekali seperti ini nih. Dan itu kayaknya di belakang-belakang itu ada itu. Ya banyak. Ini bagus ini. Ya. Jadi ini bukan, ini kayak kijing ya. Itu kijing gue mas. Itu sutroh namanya. Jadi negeri kita masih asing. Kalau di Saudi itu hampir setiap masjid ada. Ya, hampir setiap masjid ada. Itu adalah untuk membantu orang supaya punya sutra. Larangan berjalan di depan orang yang sholat itu maksudnya adalah antara orang ini dengan sutra. Jalan di sini. Ah, ini yang terlarang. Kalau jalan di depan mana? Sutra-nya itu tidak apa-apa. Bisa dipahami? Larangannya adalah berjalan antara orang ini dengan apa? Sutra. Di antara ini itu enggak boleh. Kalau di depannya sutra, depan sutra enggak ada masalah. Taib. Sekarang kasusnya imam atau makmum, batal. Sedangkan orang-orang yang sholat ini mesti sutrohnya adalah shaf yang di depannya. Dia mau jalan lewat mana, Ustaz? Di belakangnya sutroh, di depannya sutroh, orang sutroh lagi, depannya lagi, depannya lagi. Gak mungkin, Ustaz. Perlu diketahui, para ulama kita menjelaskan, dalam kondisi sholat berjamaah, sutrohnya imam sudah mewakili sutrohnya makmum. Sutrohnya imam sudah mewakili apa? Sutrohnya makmum. Jadi yang tidak boleh kalau lagi sholat berjamaah adalah orang jalan di mana? Di depannya imam sebelum sutrohnya. Itu yang tidak boleh. Bisa dipahami? Dan sutrohnya imam ini sudah mewakili sutrohnya makmum semuanya. Sehingga ketika ada orang berjalan di antara shaf untuk satu dan lain hal yang mendesak, maka itu diperbolehkan. Bukan termasuk perbuatan yang melanggar hadis Nabi SAW yang melarang berjalan di depan orang yang sholat. Karena dia berjalan bukan di antara sutroh dengan orang yang sholat. Ya, karena sutrohnya makmum sudah terwakili oleh sutrohnya siapa? Imam. Ini keterangan dari para ulama kita. Makanya jenengan gak usah heran kalau di Masjidil Haram. Kadang-kadang kan kita ngelihat TV apa? TV Masjidil Haram. Ki wong musliwar-musliwar ngarepe wong salat to, ora ngajeni temen. Itu biasanya orang-orang dalam kondisi mendesak. Jeneng akeh temen bolak-balik. Lah wong-wonge akeh. Ya. Yeah. Kalau musolane jenengan, langgarin jenengan lah memper. Ini Masjidil Haram. Berapa yang sholat? Ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan mungkin ya. Ratusan ribu lah minimal. Ya nek padane dari 100 ribu atau dari 1 juta orang. Sing batal wong 100 memper apa orang? Ya memper. Ya. Kecuali kalau musolane jenengan sing sholat 10, sing batal 10. Kuwi lho ora memper. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada keperluan terus apa? Jalan-jalan. Ya. Wah, ora nang sutroh iki ora apa mlaku ngono, mlaku ngene, mlaku ngono. Enggak. Tapi ini dalam kondisi-kondisi yang mendesak. Bagaimana hukumnya anak kecil yang memakai pampers berada di masjid? Tidak apa-apa. Yang penting bisa dipastikan pampersnya tidak bocor. Tidak ada masalah insya Allah. Lagi pula anak kecil itu belum wajib untuk apa? Untuk sholat. Ya, jadi ketika anak kecil diajak ke masjid itu hanya sekedar pembelajaran saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin enggak berkaitan dengan tema tidak saya jawab. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.